Ya, jika ada yang mau ditanyakan, baik terkait masalah ini atau masalah-masalah lain, kami persilakan. Oh iya, berarti tadi ditanyakan bagaimana kalau lupa urutannya? Yakni salah urutan karena lupa gitu kan? Misalkan membasuh wajah, setelah membasuh wajah lupa kalau belum membasuh tangan, tiba-tiba langsung mengusap kepala ya. Nah, setelah sadar tadi tangan belum dibasuh dari ujung jari sampai ke siku. Tidak boleh langsung kita anggap langsung lanjut membasuh tangan, setelah itu membasuh kaki, tidak boleh. Jadi ketika sadar, ya, ketika sadar bahwa tadi tangan dari ujung jari sampai ke siku belum dibasuh, maka harus kembali membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku. Jadi yang mengusap kepala tadi dianggap batal, tidak berarti, karena tidak sesuai urutan. Jadi harus kembali sesuai urutan setelah membasuh wajah. Berarti kembali ke membasuh tangan dari jari sampai ke siku dengan syarat wajah belum kering. Dengan syarat wajah belum kering. Karena kita akan pelajari dua hadis lagi. Ya. Atau beberapa hadis lagi. Nah, akan datang nanti beberapa hadis lagi. Akan datang hadis disebutkan oleh Ibnu Hajar, hadis yang menunjukkan wajib kesinambungan dalam berwudu. Wajib kesinambungan, yakni tidak boleh diputus. Ada orang berwudu basuh wajah, setelah itu pergi dia ngurus sesuatu. Setelah itu balik lagi mau membasuh tangannya padahal wajahnya sudah kering, tidak bisa, tidak sah. Diputus begitu tidak bisa. Harus kesinambungan. Seperti halnya orang sholat. Takbiratul ihram. Ya, baca Al-Fatihah, ruku, selesai rakaat pertama mau istirahat dulu. Berhenti dulu duduk-duduk ini, setelah itu mau nyambung lagi rakaat kedua. Tidak bisa, harus kesinambungan, lanjut. Nah, tidak boleh diputus begitu. Ya. Jadi tadi harus kesinambungan. Sekarang bagaimana kriteria kesinambungan? Nah, kriteria yang terbaik yaitu apabila anggota wudhu sebelumnya belum kering, masih basah, ya, maka berarti masih bisa disambung dengan anggota wudhu berikutnya. Ini tentunya pada cuaca normal, karena pada cuaca dingin lambat keringnya, pada cuaca panas sekali cepat keringnya. Nah, begitu. Jadi harus kembali dengan syarat kesinambungannya belum putus. Sepertinya jika setelah membasuh wajah ya langsung mengusap kepala dan sadar, ini kesinambungannya belum putus karena baru sebentar ya. Nah, itu langsung saja kembali membasuh tangan dari ujung jari ke siku kanan kiri, kemudian lanjut mengusap kepala dan seterusnya. Nah, ada yang lain? Fadhil. Apa? Apa? Oh, bedanya membasuh dengan mengusap. Iya. Ini sudah pernah disampaikan di awal pembahasan. Membasuh artinya mencuci. Mencuci, membasuh artinya mengalirkan air. Ada air yang dialirkan di anggota wudhu. Air itu mengalir, ya, membasuh, mencuci anggota wudhu. Itu membasuh, mencuci. Jadi air itu mengalir ke seluruh anggota wudhu secara merata. Itu membasuh. Ya. Adapun mengusap, ya, air bukan dialirkan di anggota wudhu, tidak. Tetapi telapak tangan yang dibasahi dengan air, ya, basah dengan air, diusapkan di kepala dan kedua telinga. Itu mengusap. Jadi jika ada orang berwudu ngambil air kemudian diseramkan di kepalanya, dialirkan di kepalanya, dibasuhkan, itu menyalahi perintahnya, bukan membasuh tapi mengusap. Tangan cukup dibasahi kemudian diusapkan. Bisa dipahami bedanya? Nah, ada yang lain? Iya. Iya. berwudu dari rumah. Iya. Wanita ya. Nah, adapun yang pertama, ketika berwudu kehabisan air tadi dari rumah, kemudian berjalan ke masjid, apakah di rumah betul-betul tidak ada air, betul kehabisan dan tidak ada yang bisa dipakai untuk berwudu? Nah, dekat-dekat dari rumah tidak ada sumur, tidak ada apa yang mungkin. Nah, itu permasalahannya. Artinya sebenarnya begini. Tadi kan kita, ini terkait dengan kesinambungan kan? Kesinambungan, harus kesinambungan. Tidak boleh putus dalam arti ketika membasuh melakukan gerakan berikutnya yang sebelumnya telah kering. Tapi kesinambungan itu bisa dimaafkan apabila ada udur terkait maslahat wudu. Di antara udur yang menggugurkan kewajiban kesinambungan yang terkait maslahat wudu yang disebutkan ulama adalah kehabisan air. Nah, jadi dia berjalan menuju tempat air. Nah, tentunya perjalanan ini menyita waktu dan sudah putus kesinambungan, seandainya bukan udur. Tapi karena ini udur, maka dimaafkan. Jadi ketika dia sampai ke tempat air, dia bisalah lanjut. Tetapi sedapat mungkin di sini, misalkan dari rumah ke masjid kan cukup jauh, masih ada tetangga, ada airnya di sumur ini, ya berarti ke tempat yang terdekat dulu. Ke tempat yang terdekat. Selama memungkinkan, maka yang terdekat dulu. Jika memang tidak ada pilihan lain kecuali masjid, meskipun jauh, tidak masalah. Iya, begitu. Sama halnya kita wudu, habis air. Kita butuh menimba, misalkan. Menimba ini butuh waktu. Beberapa menit sudah kering semua ini. Tapi enggak masalah. Tidak masalah karena diputus oleh udur yang terkait masalah wudu, yaitu air yang kehabisan. Adapun yang kedua, berwudu sambil berbincang-bincang boleh. Nah, tidak ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang memerintahkan harus diam ketika berwudu. Tidak ada. Nah, kita punya kaidah, ya, segala sesuatu kembali kepada dalil. Ibadah berdasarkan dalil. Kita mengharuskan sesuatu atau menghindari sesuatu, semuanya harus pakai dalil. Nah, tidak ada dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah yang melarang berbicara saat berwudu. Nah, tidak ada. Baik, tetapi ya, kita mendapati, nah, Nabi alaihi salatu wasallam ketika berwudu, ketika dicontohkan wudu oleh Uthman, oleh Ali, kita mendapati ketika mereka mempraktikkan wudu itu dan ketika Nabi berwudu, mereka tidak berbicara. Artinya itu lebih baik. Nah, supaya wudunya lebih sempurna, karena wudu kan ya pertama tadi wajib tertib. Jangan sampai bincang-bincang lupa urutannya. Salah-salah itu cara wudunya misalkan kan. Kacau. Nah, gara-gara berbincang-bincang tidak konsentrasi. Nah, atau ada bagian dari anggota wudu yang tidak terkena basuhan atau terkena usapan, tidak merata gara-gara kurang konsentrasi karena perbincangan. Jadi, ya, tentunya sebaiknya konsentrasi penuh ketika wudu, namun jika butuh misalkan bercakap sesuai hajat enggak ada masalah. Nah, ada masalah. Kemudian dan juga kami ingin mengingatkan apa yang akan kita bahas nanti. Adapun yang disampaikan oleh sebagian orang bahwa setiap gerakan wudu itu ada zikirnya, ada doanya, jika membasuh wajah baca doa ini, basuh itu, semua tidak ada dalilnya. Itu semua buatan manusia. Nah, bukan dari Al-Qur'an dan bukan dari hadis Nabi alaihi wasallam. Nah, itu tidak disyariatkan, tidak ada. Zikir wudu hanya dua. Mulai dengan apa? Bismillah, yang akan kita pelajari hadisnya nanti. Nah, dimulai dengan bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan 3 kali, kemudian mulai dari anggota pertama itu aja, dan seterusnya sampai kaki, selesai. Kemudian ditutup dengan zikir setelah wudu, nanti akan ada hadisnya juga di hadis di kitab. Nah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, zikir penutup wudu hanya itu. Adapun zikir-zikir di setiap gerakan wudu itu semua tidak ada. Nah, tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam As-Sunnah, dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi itu tidak bisa di tidak boleh diamalkan. Nah, karena ibadah harus berdasarkan dalil. Nah. Yang terakhir yaitu masalah apa tadi? Masalah bersentuhan setelah berwudu, laki-laki bersentuhan dengan wanita. Nah, secara hukum syariat suami istri boleh bersentuhan, enggak masalah. Laki-laki dengan wanita ya, selama ada hubungan mahram boleh bersentuhan ya. Bersentuhan tangannya, jabat tangan misalkan ibu dengan anak, saudara, saudara sekandung atau saudara seayah atau saudara seibu ya, saudara atau paman ya dengan keponakan wanitanya. Nah, dan yang semisalnya merupakan mahram ya, mahram sudah diatur dalam syariat. Nah, adapun selain mahram tidak boleh bersentuhan, haram. Oleh karena itu tidak boleh berjabat tangan sebenarnya. Ini sebenarnya kebiasaan kaum muslimin ya yang butuh diperbaiki. Nah, jika kita kembali kepada syariat itu melanggar. Jabat tangan laki-laki dengan perempuan bukan mahram. Nah, ya, bukan mahram. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, ketika mengambil baiat dari sahabat, Nabi mengambil baiat sahabatnya dengan menjabat tangannya yang laki-laki. Adapun yang wanita, Nabi membaiat sahabat wanita dengan ucapan dan tidak berjabat tangan. Padahal itu momen yang sangat penting. Ketika wanita-wanita pada seperti diantaranya ketika Fathu Makkah, ya, beberapa wanita musyrikah, nah, termasuk istrinya Abu Sufyan, Hindun, ya, di antaranya yang masuk Islam, datang membaiat tidak dijabat tangannya karena bukan mahram. Ya. Nah, ini di antara dalil-dalil yang lain yang banyak. Nah. Ya. Jadi secara hukum harusnya seperti itu. Nah, apabila terjadi persentuhan dengan sengaja meskipun itu jabat tangan misalkan, maka itu dosa jika bukan mahram. Nah, tetapi sekarang pembahasannya. Nah, sekarang pembahasannya. Ya. Jika terjadi persentuhan suami istri atau dengan mahram ataupun persentuhan bukan mahram, apakah itu membatalkan wudu? Ini pembahasan lain. Dan jawabannya masalah membatalkan wudu atau tidak. Nah, ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah artinya ada perbedaan pendapat di antara ahli fikih. Nah, tetapi yang terkuat, yang benar, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu membatalkan wudu. Pembatal-pembatal wudu, apa saja yang membatalkan wudu itu diatur dalam syariat dengan dalil. Ada dalil yang mengatakan itu membatalkan wudu. Ya. Sementara masalah ini tidak ada dalilnya. Nah, sekarang bagaimana dengan ayat dalam Al-Qur'an, "Aula mastumun nisa?" Atau kalian menyentuh wanita yang merupakan istri kalian. Nah, Al-Qur'an bahasanya halus. Al-Quran bahasanya halus. Itu bahasa kias. Maksudnya di situ bukan sentuhan biasa, tapi hubungan biologis suami istri. Dan ayat itu bukan terkait dengan wudu, tapi terkait dengan apa? Mandi junub. Mandi junub. Nah, demikian yang datang dari Ali bin Abi Thalib terkait tafsir ayat ini. Jadi jangan salah memahami tafsir ayat itu. Kemudian dari segi hadis, telah datang hadis yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mencium istrinya sebelum keluar ke masjid salat. Nah, sebelum keluar ke masjid salat Nabi mencium istrinya. Nah. Dalil yang lain, ketika Nabi salat di rumahnya salat malam, ya. Nabi itu kan sempit rumahnya, sederhana, ya. Nabi alaihi salatu wasalam salat di depannya ada Aisyah tidur persis di bagian tempat sujudnya kakinya. Jika Nabi hendak sujud, kaki Aisyah ditepuk, disentuh, supaya ditarik. Nah, setiap kali Aisyah merasakan tangan Nabi menepuknya, kakinya ditarik supaya Nabi sujud di situ. Nah, itu lagi salat nyentuh kakinya. Nah, begitu pula hadis yang lain, Nabi sedang salat dicari oleh Aisyah. Aisyah bangun tiba-tiba tidak ada Nabi di sampingnya. Mana ini? Gelap dan di zaman itu tidak ada listrik. Nah. Jadi Aisyah nyari, mana Rasulullah? Meraba-raba. Ternyata tangan Aisyah menyentuh kedua telapak kaki Nabi yang sedang sujud. Dua-duanya tersentuh dengan satu telapak. Nah, seandainya persentuhan membatalkan, ini semua berarti batal. Nah, dan ini hadis ini yang kami sebutkan dalil bahwa tata cara yang afdol ketika sujud, kedua kaki dirapatkan. Nah, ini mazhab Ahmad berdasarkan hadis ini, karena Aisyah meraba Nabi, satu tangan merabanya menyentuh dua kaki, berarti kan rapat. Seandainya terpisah tidak mungkin menyentuh dua-duanya dengan satu tangan sekaligus. Nah, di antara dalil dari dalil-dalil yang ada. Nah, apa ini? Pertanyaan. Anak-anak usia 10 tahun bersentuhan tanpa sengaja dengan yang bukan mahramnya, apakah wudunya batal dan sunnah? Sama, sudah kita jawab tadi, ya. Jadi tidak ada bedanya yang kecil, yang sudah balig, dewasa, persentuhan, ya, laki-laki dengan wanita tidak membatalkan wudu. Nah, jadi yang benar tidak membatalkan wudu, tidak ada masalah. Nah, dari segi ini yang rajih. Ini jika kami mengatakan ini yang rajih, ini yang terkuat, berarti ada pendapat yang lain. Tapi pendapat itu kami anggap lemah karena lemah dalilnya. Nah, itu ini memusingkan sekali jika orang umroh. Yang umroh merasakan, oh, banyak sekali orang. Kita lagi ini, kita lagi sholat saja ada wanita yang lewati kita disenggol. Nah, banyak kita jalan disenggol tiba-tiba gitu, wuduk batal terus wuduk kita nanti. Nah, dengan yang kita pelajari ini yang roji dari segi dari tidak masalah. Nah, tidak masalah. Baik. Begitu.